agar kau tahu perasaan yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku, tubuh aku bahagia. Yang kau inginkan, apapun itu kan ku berikan untukmu. Andai kau bersamaku di tempat dan waktu yang sama, kau akan tahu perasaanku yang telah lama terpendam. Inilah yang ku rasakan. Jangan hanya bicara, ku tak perlu kata-kata untuk mengerti yang kau rasakan. Karena ku hanya butuh separuh hatimu dalam hidupku, tubuh buatku bahagia. Semenjak kau ada di sini, ku mengerti.